jauh jarakku tempuh untuk cintaku melumuri seluruh resah di diri. Ku benci namun ku rindu dalam lamunku. Selalu ada wajahmu menghiasi dinding hati. Kau dalam hatiku, hanya kau, walau bukanlah kau yang pertama yang pernah singgah di hatiku. Namun ku mau dan kau, bila hatimu sepertinya sama dengan hatiku, paling tidak selamanya kau dan aku. Kau yang pertama yang pernah singgah